إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita sampai pada pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam bab yang ke-37. Bab tentang la ghibata lil mukhalifin wa alil ahwa'i wal bid'ah. Bab tentang tidak termasuk ghibah, membicarakan orang-orang yang menyelisihi syariat dengan terang-terangan. Di antaranya juga tidak termasuk ghibah, membicarakan ahlul bid'ah, dikarenakan mereka dalam melakukan kebid'ahannya dengan terang-terangan. Mereka tidak menyembunyikannya, bahkan mendakwahkannya, membelanya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak malu terhadap dosa tersebut. Dan bahkan oleh kaum muslimin, di antara perbedaan kemaksiatan dan kebid'ahan, kita tahu bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada kemaksiatan. Al-bid'atu asyaddu atau asyar, lebih syarru minal maksiat. Bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Di antara sisinya yang menunjukkan bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat adalah dari sisi pelakunya. Tidak merasa malu dalam melakukannya. Beda hanya dengan kemaksiatan. Pelakunya merasa malu bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa, mungkar, menjijikan. Orang melihatnya itu tidak simpatik sama sekali. Orang langsung faham bahwa kemaksiatan itu adalah jalannya syaitan. La'anatullah alaih. Bedanya dengan bid'ah. Bid'ah itu pelakunya tidak merasa berdosa. Dan manusia juga tidak tahu kalau itu adalah jalannya syaitan. Bahkan banyak yang simpatik dan mengikuti jejak langkahnya ada bid'ah itu. Padahal bid'ah lebih jelek daripada kemaksiatan. Dikarenakan kalau kemaksiatan itu ekonomi muslimin merusak agama, tetapi tidak langsung kepada inti dari agama ini. Maksiat-maksiat merusak, tapi dia tidak merusak akidah, tidak merusak ibadah. Dosa diketahui dosa, zina, narkoba, khamar, ya, dusta, bohong, dan ini diketahui. Tapi kalau bid'ah merusak agama langsung, bid'ah dalam perihal ibadah, langsung ibadahnya yang rusak dengan sebab bid'ah masuk padanya. Ada bid'ah dalam perihal akidah, langsung yang rusak akidahnya. Enggak tanggung-tanggung sisi kedahsyatan dalam hal merusak lebih besar daripada kemaksiatan, yang dua-duanya tentunya merusak. Karena itu kaum muslimin, bid'ah itu lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Karena itu kaum muslimin, orang yang melakukan kemaksiatan ketika dia terang-terangan, boleh bagi kita untuk membicarakannya. dalam rangka agar kita jangan ikut-ikutan dia. Juga dalam rangka agar kaum muslimin yang lainnya jangan ikut-ikutan dia. Anak-anak kita, pemuda-pemuda kita jangan terbawa olehnya. Dia pelaku kemaksiatan. Miras. Atau mungkin dia bandar narkoba. Atau mungkin dia bandar yang lainnya, togel. Ya. Kita beritahukan kepada umat, hati-hati. Tempat sana, tempat ini dan ini. Agar kaum muslimin jangan ke sana. Kepada kemaksiatan saja kita seperti itu. Tentunya lebih lagi kepada kebidahan. Yang mana kebidahan itu lebih buruk daripada kemaksiatan. Tingkat kerusakannya lebih besar. Tingkat korbannya lebih besar. Karena kalau kemaksiatan korbannya jelas. Anak-anak nakal diketahui kenakalannya. Orang tuanya pun sudah waspada dari kenakalannya. Tapi kalau al-bid'ah, korbannya tidak merasa nakal. Orang tuanya pun tidak tahu kalau anaknya nakal. Karena dia tidak memahami. Oh, bid'ah itu bagian dari kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada beberapa poin berikutnya. Yang terakhir yang kita baca adalah ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di saat beliau sedang memberikan pelajaran di depan masyarakat yang ada di negeri Baghdad di waktu itu, ada di antara yang datang bernama Abu Turab An-Nakhshari. Nama aslinya Askar Ibn Hussein. Dikisahkan oleh putra Imam Ahmad sendiri kejadiannya. Qala Abdullah bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, ja'a Abu Turab An-Nakhshari Askar Ibn Hussein ila abi, faja'ala abi yaqul fulanun da'if wa fulanun thiqah. فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه فقال ويحق هذا نصيحة هذا ليس غيبة. Berkata putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, jaa suatu hari Abu Turab An-Nakhshari datang ke majlisnya bapakku Ahmad bin Hanbal. Di waktu itu Imam Ahmad, yakni bapakku Ahmad bin Hanbal, sedang menyebutkan tentang rawi-rawi. Rawi yang terpercaya, yang bisa diambil ilmunya, riwayatnya, dan rawi yang lemah, yang tidak bisa diterima riwayatnya. Memberikan konsekuensi, ditinggalkan dia, dan ditolak riwayat-riwayatnya, dikarenakan dia dhaif. Imam Ahmad mengatakan, fulanun dhaif. Si fulan lemah. Berkonsekuensi ditinggalkan hadisnya, ditolak ilmunya, dhaif dia. Adapun si fulan ini thiqah, terpercaya, dan itu tanggung jawab Imam Ahmad di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tanggung jawab besar itu. Karena dengan ucapan ini berkonsekuensi si fulan ini dijarah, dikritik, bahasa lainnya dilukai dia, dicacat kehormatannya. Sehingga umat akan meninggalkan si fulan ini. Yang Imam Ahmad sekali berimam Ahmad berbicara, selesai sudah dia. Dhaif, hadisnya tidak bisa diterima. Kalau ada riwayat melalui dia, maka tolaklah hadis itu. Karena dia dhaif. Dhaif itu bertingkat-tingkat, kaum muslimin. Ada derajatnya. Ini konsekuensinya, dan tentunya itu berakibat terhadap individu yang dikatakan dhaif oleh Imam Ahmad. Ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh gegabah dalam penilaian seseorang. Kan ini berkaitan tentang kehormatan. Ya. Maka Abu Turab An-Nakhshabi yang disebutkan tadi menegur Imam Ahmad, "Ya Syekh, wahai Syekh," yang dimaksudkan Imam Ahmad, "wahai Syekh, la taghdabil ulama, jangan kau ribai para ulama." Ini bahasanya. "Jangan kau ribai para ulama. Yang kau katakan dhaif, dia ulama. Dia periwayat hadis, rawi hadis, hafalannya banyak. Jangan kau ribai dia." Tentunya kalau disambut dengan bahasa kita, semua orang yang punya kesalahan. Dia ya ada kesalahannya, dhaif, tapi enggak usah disebut-sebutlah. Kan nama baik. Begitu. Kehormatan ini. Kenapa engkau sebut dia sebagai orang yang dhaif? Imam Ahmad ibn kaum muslimin ditegur oleh seorang yang bernama Abu Turab tadi agar jangan berbuat ghibah. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, "Faltafata abi ilaih," bapakku yakni Imam Ahmad bin Hanbal menghadapkan wajahnya menuju Abu Turab. Dia mengucapkan kalimat tadi di atas. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, "Celaka engkau. Apa yang dikatakan oleh Abu Turab sebuah kesalahan. Tuduhan dia kepada Imam Ahmad riba salah." Maka Imam Ahmad menegurnya dengan keras. Wayak. Karena ini ditonton oleh banyak orang, kaum muslimin. Dilihat oleh banyak orang. Di mana kalau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak menegaskan sesuatu yang syar'i, maka akan ada penerimaan terhadap rawi yang lemah. Akan ada pembenaran terhadap riwayat yang seharusnya dikatakan dhaif, palsu, tapi diterima dengan alasan janganlah membicarakan kejelekan orang. Dia muslim, masih ada kebaikannya kok. Ini bahaya. Akan rusak agama Islam ini dikarenakan tercampuri oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran, riwayat-riwayat yang bukan ucapan Nabi, tetapi karena orang kepenak. Ngerti orang kepenak, Pak? Orang kepenak. Ya curna baiklah. Akan bahaya yang seperti itu kalau seandainya terjadi. Maka Imam Ahmad berbicara, "Hada nasihat." Ini nasihat. Laisa ghibah, bukan ghibah. Ini nasihat bagi kalian si fulan lemah. Seorang yang lemah riwayatnya tidak bisa diterima. Dikarenakan bisa jadi kesalahan dalam hafalan dia. Bisa jadi tashif. Dia merubah kata-kata Nabi dalam hadis tersebut dengan kata-kata dia. Atau tercabur dengan hadis yang lainnya. Atau sesuatu yang lemah. Dan beliau bertanggung jawab tentunya. Dengan mengatakan fulan dhaif, bertanggung jawab. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian segampang itu beliau berbicara. Tentunya telah meneliti sedemikian rupa. Kemudian beliau mengucapkan si fulan dhaif. Ini nasihat. Jangan sampai umat Islam ini kemudian mengambil agamanya dari sesuatu yang sumbernya lemah. Akan serampangan dalam mengambil hadis. Tercampuri agama ini dengan ucapan manusia yang bukan hadis. Hati-hati, ini nasihat. Laisa ghibah, ini bukan ghibah. Bisa dipahami hadirin? Ini. Demikian pula manhaj ini, metode ini. Diterapkan dalam menghadapi mereka-mereka ahlul bid'ah. Yang mengajarkan kesesatan, kebatilan, merugikan umat muslim. Merubah-rubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Orang menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Ini ahlul bid'ah, keberadaannya adalah racun di tengah-tengah umat Islam. Yang sunnah akan terlupakan. Yang bid'ah akan hidup makmur, subur. Ini berbahaya sekali. Maka ketika dibutuhkan, indal hajah, disebut namanya dan diterangkan siapa si fulan ini dalam rangka menasihati umat agar jangan menerima ilmunya, agar jangan membenarkan pendapatnya dikarenakan sesungguhnya dia adalah al-bid'ah, tetapi dia mutasattir, dia sedang menutupi diri kebid'ahannya seakan-akan dia bukan al-bid'ah. Sudah kita lewati ya kaum muslimin, al-bid'ah itu kal-aqarib, seperti kalajengking. Kalajengking itu yadussu, memasukkan tubuhnya leturab, ke tanah, badannya ke tanah, dan mengeluarkan sedikit apa bisanya, di mana hewan yang akan melintas di situ tidak menyangka di situ ada kalajengkingnya. Begitu melintas di hadapannya maka langsung disengat, dan kalau sudah seperti itu tinggal disantap oleh kalajengking itu. Begitulah kondisinya alul bid'ah, hum muhtafun, muhtafun bainan nas. Mereka berusaha menyembunyikan diri di kalangan manusia agar tidak ditolak ucapannya, untuk kemudian ketika manusia sudah simpatik dengan dia, setuju dengan ucapannya, merasa aman dari kesesatannya, maka di saat itu dia akan mengeluarkan bisanya. Hakadza huwa wa yaqul muslimin, penggambaran tentang ahlul bid'ah. Maka menyebut tentang kesesatan seseorang dalam rangka nasihat itu tidak termasuk dari bagian apa? Ghibah. Bahkan ya kaum muslimin, pada poin yang berikutnya, kalau seandainya, apa pendapat antum? Saya tanyakan, akan kita baca nanti insyaallah jawaban Imam Ahmad. Sekarang saya keluarkan sebagai bentuk pertanyaan, apa pendapat hadirin kalau ada ustaz diam dia tidak mau berbicara tentang kesesatan, dan juga sampai tiga tidak mau berbicara tentang contoh orang yang sesat, diam dia gak mau ngomong, akhirnya masyarakat menganggap tidak ada kesesatan di sekitarnya, manusia menganggap tidak ada orang yang sesat. Ya, padahal bermunculan orang-orang sesat, apakah sekaliber internasional yang mana pengaruhnya bisa ke berbagai macam negeri melalui media elektronik atau medsos, atau mungkin dia orang yang sesat sekaliber nasional yang berbahaya yang bisa mengeluarkan racunnya semau dia dan kapanpun dia mengucapkannya. Ada orang, bahkan kalau seandainya ada orang yang sesat di tengah-tengah kita, dia menggerogoti, dia menghembuskan kesesatan, dia menceburkan kita ke dalam kesesatan dan berujung pada neraka, Pak Ustaz tersebut yang tahu tetap diam, sampai akhirnya kita masuk ke dalam bid'ah, masih tetap diam. Padahal dia tahu. Sampai akhirnya matilah kita di atas bid'ah dan masuk dalam neraka. Masih tetap diam. Kira-kira jengkeli mutan bak mau singgah di sini. Bukan hanya jengkeli pak. Orang ini wa ikhwan muslimin terseret nanti di yaumil qiyamah dikarenakan dia diam, tidak melakukan nahi mungkar. Sehingga kita ini, saya pikir saya sudah baik, saya pikir saya sudah ahlu sunnah, ternyata saya jatuh pada bid'ah yang saya sendiri tidak tahu gara-gara Pak Ustadz ini gak mau ngasih tahu, padahal dia tahu. Pak Ustadznya ngomong, aku nurak kepenak. Waduh, gara-gara nurak kepenak pada melibu neraka. Hakata kaum muslimin penggambarannya. Tidak akan ada seorang rela, ribo, untuk dia diseret kepada bid'ah, kepada kesesatan dan masuk dalam neraka, ketika ada orang di tengah-tengah kita yang bisa menasihati, tapi dia tidak mau menasihati. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sama seperti penggambarannya kita ini anak. Anaknya orang tua kita masing-masing. Ketika orang tua mengajak kita melakukan maksiat atau melakukan dosa atau bahkan melakukan kesyirikan, orang tua kita mengajak kita melakukan kesyirikan, memerintahkan kita untuk melakukan ritual kesyirikan dalam keadaan kita tahu ilmunya bahwa itu adalah syirik, tapi kita tetap ikuti perintah orang tua dengan alasan saya gak enak menentang perintah orang tua, saya anak yang sudah hutang budi, hutang jasa kepada orang tua. Ya, diperintah untuk syirik, gak apa-apalah. Ini wahai kaum muslimin, mungkin nampak di mata kita dia anak yang birwalidain, taat sama orang tua. Dan orang tuanya mungkin berbangga, oh bocahku jangan, kon syirik gelem ya. Orang tuanya senang-senang saja karena memang musyriki. Tapi besok ketika di akhirat, orang tuamu akan marah besar. Kenapa kamu dulu mau mengikutiku? Bukannya kamu menasihatiku jangan syirik, malah kamu ikut-ikutan masuk syirik. Akhirnya seperti ini, kekal dalam neraka selamanya. Gara-gara kamu marah-marah orang tuanya. Anaknya tinggal apa? Nek ngerti Arab kayak kaya ketun bareng. Ya. Saya akan nasihati bapak. Saya akan tegur bapak. Tapi lo mungkin orang kepenak. Orang kepenak maning pak judule. Akhirnya lo beneraka bareng-bareng. Pada ini. Wislahanu orang kepenak. Ya matur nuwun bocah. Bocah nakal apa bocah pinter ini pak? Bocah nakal. Menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Birwalidain itu tidak mentaati perintah orang tua ketika berbenturan dengan kewajiban dalam syariat. Kalau perintah orang tua berkaitan dengan kita mau melakukan puasa sunnah, orang tua mengajak kita safar, kemudian ngajak makan, makan. Orang tua mengajak. Puasanya gimana? Puasa sunnah. Yang wajib didahulukan mentaati orang tua. Amal sunnah. Besok lagi bisa. Tapi kalau halal haram, wajib dan tidak wajib, ini kewajiban tidak boleh engkau kalahkan. Dan anda tetap sebagai berwalidain. Walaupun wong tuanya kesuh menjenengan. Besok nanti dia memiliki amah. Orang tuamu akan berterima kasih. Matur nunak. Kamu anak yang soleh. Menyelamatkan babakmu dari neraka. Alhamdulillah. Demikian pula dengan ustaz wa kaum muslimin. Menyebutkan si fulan dhaif, si fulan kadzab, hati-hati dari si fulan ini pendusta, si fulan ini al-bid'ah. Mungkin kupingnya pada panas, semreset teman ge ngaji ni ngomong. Disangka ghibah mungkin. Pak ustaz mukyo sing, ya masalah salat sajalah, fikih-fikih kan enggak nyerempet-nyerempet wong. Nggih mboten, Pak? Padahal Pak Ustaz tersebut sangat berjasa kepada kita. Dengan adanya ta'limnya seperti itu, kita aman terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang penyimpangan itu bisa membawa kita kepada neraka. Lebih baik yang mana, Pak? Ustaz yang menong baik, anura kepenak, atau ustaz yang berani berbicara, tentunya dengan data, tentunya dengan hujjah, burhan, bukan sembarangan berbicara. Karena ini perkara dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berani berbicara, maka dia pun harus berbicara dengan hujjah. Ketika ditanya apa argumentasi, argumen alasanmu, hujjahmu. Ketika engkau mengatakan si fulan ini adalah al-bid'ah, apa buktinya? Di dunia harus engkau sebutkan itu. Kokoh hujahmu meninggalkan si A. Dan itu pun nanti akan dibawa sampai akhirat. Akan terjadi mahkamah di hadapan Allah. Azza wa Jal. Sehingga membicarakan ahli bid'ah perkara penting tetapi perkara berbahaya. Jangan gegabah. Penting tetapi harus pas. Tidak berlebih dan tidak kurang. Kita masuk kepada riwayat yang berikutnya. Qala Muhammad bin Mundar As-Sabbaq Al-Jurjani. Yang dikenal dengan Al-Imam Al-Jurjani. Muhammad bin Mundar As-Sabbaq Al-Jurjani. Beliau ini ulama wa muslimin. Terkenal. Teman Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama al-sunnah di zaman. Qala al-imam al-Jurjani mengatakan. Qultu li Ahmad ibn Hanbal. Aku berkata kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Innahu lestaddu alaiya an aqul fulanun da'if. Fulanun kazzab. Aku katakan kepada Imam Ahmad. Sesungguhnya terasa berat bagiku. Sedati alaihi. Terasa berat bagiku. Untuk aku mengatakan si fulan ini daif. Si fulan ini pedusta. Si fulan ini lemah. Si fulan ini jangan diambil ilmunya. Si fulan ini riwayatnya palsu. Itu berat bagiku. Karena berkaitan dengan nama baik. Kehormatan. Berkaitan dengan ilmunya orang itu. Diterima dan tidaknya. Berat bagiku. Ini dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Tidak sembarangan ya kaum muslimin. Berat bagiku. Pasti kitanya orang kepenak. Berat. Abot ngomongnya. Kalau ngomong masalah umum. Hati-hati dari pemahaman syiah. Hati-hati dari khawarij. Hati-hati dari Mu'tazilah, Sufi. Umum ini bang. Dia berani karena umum. Tetapi kadang-kadang dibutuhkan penyebutan person si fulam. Balun mudil. Sesat dan menyesatkan. Hati-hati dari dia. Ada waktu-waktunya dituntut untuk berbicara. Karena si fulan ini yang sesat. Telah makan korban. Makan korban maksud apa? Dracula apa? Bukan. Telah berhasil menyesatkan orang. Maka di waktu itu dituntut engkau berbicara. Apakah engkau masih merasa? Waduh berat. Waduh rakepena. Apalagi si fulan ini dulu pernah jadi temanku. Pernah deket. Tapi dia sudah menyimpang. Tapi ya... berat, ngomongnya abot. Yang menelah sesat, ya apa-apa. Apakah seperti itu? Tidak. Al-Imam Al-Jurjani mengatakan kalimat sungguh terasa berat bagiku untuk aku mengatakan si fulan daif, si fulan pendusta. Maka Imam Ahmad menegurnya. Imam Ahmad bin Hanbal menegurnya. Tegurannya sebagai berikut. Ucapan beliau. Idza sakatta anta wa sakattu ana faman ya'riful jahil jahilu faman ya'riful jahila sahih min as-sakin. Apabila aku diam padahal aku tahu si A ini rawi pendusta, saya tahu. Kamu yang tahu juga diam. Maka kaifa yu'arifu? Maka bagaimana orang yang jahil dalam ilmu ini akan bisa membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang lemah? Orang yang bodoh seperti kita tidak mengerti nama-nama rawi dan kedudukannya rawi, terpercaya atau tidak terpercaya. Bagaimana kita akan bisa memalah milih ini sahih atau dhaif? Kalau aku dan kamu diam dan tidak mau menjelaskan kepada umat. Bisa dipahami ucapannya Imam Ahmad ini kaum muslimin? Ini. Rawi dhaif di zaman Imam Ahmad begitu banyak. bahkan wadhul hadis, pemalsu hadis dari kalangan munafikin, zindikin, kafir, tetapi dia mengaku muslim, memalsukan riwayat-riwayat hadis Nabi begitu banyak. Maka tampil para ulama, Allah berikan taufik kepada mereka, dan ini termasuk diantara perwujudan janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-Islam, maka sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Termasuk diantara bentuk penjaganya adalah Allah bersihkan Islam ini dari tambahan-tambahan rawi-rawi yang pemalsu tadi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sekali berimam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, sekali beliau untuk diberitahukan taufik Allah bahwa rawi ini palsu, rawi ini berdusta, hadisnya tidak boleh dipakai, mereka mengatakan kalimat yang palsu atas nama agama. Itu diketahui secara rinci oleh para ulama kita, as-salaf. Seandainya zaman dulu Imam Ahmad yang tahu si A ini pendusta, tapi diam sampai Imam Ahmad mati. Zaman berikutnya akan mengatakan apa dengan si A? Tidak mengatakan apa-apa karena Imam Ahmad dulu diam. Yang tahu diam. Orang akan mengambil sebuah apa? Sebuah hukum bahwa manusia pada hukum asalnya terpercaya. Ini dia. Praduga tak bersalah. Kalau hanya dugaan-dugaan, ini tidaklah dia dikatakan bersalah. Apalagi tidak ada ucapan di ulama dulu. Oh berarti ini sahih rawinya. Padahal da'if atau pendusta. Cuma Imam Ahmad diam. Sehingga ulama berikutnya menyangka itu rawi yang benar. Akhirnya bagaimana? Riwayatnya diterima oleh orang yang belakangan. Dikarenakan Imam Ahmad yang tahu diam. Kalau demikian adanya, rusak tidak Bapak? Rusak. Akan rusak agama ini. Padahal Allah telah menjanjikan bahwa Allah Azza wa Jal akan menjaga agama ini secara utuh sampai yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga dengan ini kita mendapatkan pelajaran manhajiyah, bahwasanya mentahdir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya memberikan peringatan. Dalam Al-Quran disebutkan falyahdhar alladzina yukhalifuna amrihi. Hendaknya hati-hati siapa saja yang hendak menyelisihi ajaran Nabi. Antusibum fitnatun, akan menimpa badannya malapetaka fitunya. Usibum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ihdhar, mentahdir itu bagian dari syariat. Memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya dosa dan maksiat, itu bagian dari syariat. Memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan ahlu bid'ah, itu bagian dari syariat. Jangan Anda antipati dengan bahasa tahdir. Nabi kita sebelum adanya bid'ah, beliau sudah memberikan tahdir terhadap umat, hati-hati kalian dari bid'ah. Semua hal yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya dolalah. Belum muncul bid'ah, Nabi sudah memberikan peringatan. Hakadha kaum muslimin. Ada orang yang hobi dan tidak suka dengan ilmu tahdir-tahdir. Lah ngapain tahdir-tahdiran, membuat rubes. Arti rubes lah. Apa Indonesianya rubes? Ya rubes. Ribut, kacau. Jangan seperti itu. Tahdir itu syariat. Kadang-kadang tahdir itu bentuknya umum. Hati-hati dari pemahaman sesat. Disebutkan pemahamannya. Hati-hati dari paham Qadariyah. Tokohnya Amr bin Ubaid. Tokoh Qadariyah. Hati-hati dari pemahaman Asy'ariyah. Tokohnya Abul Hasan al-Asy'ari. Di zaman awal beliau berpindah dari Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. Di akhir hidup beliau, beliau kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah dalam pembahasan asma sifat dan i'tiqad yang lain. Dan beliau menulis kitab setelah taubat. Tetapi pengikut paham Asy'ariyah yang masih memahami di saat beliau sesat, tidak mau rujuk kepada al-haq. Walaupun tokoh mereka sudah rujuk kepada al-haq. Itulah yang namanya kesesatan bid'ah. Walaupun tokohnya sudah taubat, belum tentu anak buahnya taubat. Karena taubat itu taufik minallah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala tahdzir itu dirinci. Disebut tokoh-tokohnya zaman dulu. Dan disebut tokoh-tokohnya zaman sekarang. Kalau disebut Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Atau disebut tokoh-tokoh zaman dulu. Orang kenal Biora. Antum kenal Wasil bin Atha'. Yang pun ini kubang. Itu di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Wasil ibn Atha' muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in. Kibar ulama besar zaman tabi'in. Muridnya para sahabat. Wasil ibn Atha' muridnya Imam Hasan Al-Basri. Namun dia menyelisihi gurunya. Dia i'tazala menyendiri. Dengan alam pikirannya. Meninggalkan majlis Imam Hasan Basri. Maka para ulama menyebutkan dia Mu'tazilah. Yani orang yang menyendiri. Meninggalkan majlisnya Al-Imam Al-Hasan Basri. Ini Wasil bin Atha'. Hidup di kurun waktu abad yang kedua. Perhatikan kaum muslimin. Kalau disebut ini saja. Lah itu orang dulu disebut-sebut. Kita tidak ngeh, merasa tidak butuh. Maka butuh disebut contoh. Si fulan mu'tazilah. Hati-hati dari dia. Ini ilmu bermanfaat. Disebut sufi, pemahaman sufi, tasawuf. Yang meyakini Allah di mana-mana. Bahkan Allah ada dalam diri manusia. Menyatu dengan manusia. Pemahaman wahdatul wujud. Menyatunya Allah dengan manusia. Pemahaman. Kalau disebut dengan bahasa Jawa apa pak? Nah manunggaling niku pak. Itu. Maka hadirin kaum muslimin. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Sebut tokohnya. Kalau yang terkenal. Karena memang dulu kita. Waktu kecil pak. Nonton film. Siti Jenar. Masih ingat penggambarannya? Waalaikumsalam muslimin. Muncul sekarang ini banyak pemahaman di kalangan tasawuf. Yang menyatakan gurunya telah menyatu dengan Tuhannya. Dan pemahaman itu mendarah daging. Tingkatan syariat, hakikat dan ma'rifat. Halo. Tingkatan sudah sampai ma'rifat. Sudah tidak berlaku syariat. Karena sudah menyatu dengan Allah kata mereka. Sehingga tidak terkena halal haram. Tidak terkena kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya apa? Oh dia bisa terbang. Dia bisa berdiri di atas pucuk pohon. Dia punya kedijayaan. Sehingga orang yang tingkatannya paling tinggi adalah orang yang memiliki keistimewaan seperti itu. Anggapan mereka orang yang seperti itu adalah orang yang sudah puncak-puncaknya sudah mempeng banget. Suara kena syariat. Adapun kalian-kalian ini ya masih syariat. belum tingkatannya belum naik, masih wajib sholat, puasa, haji, umroh kalian ini masih kulit, belum inti. Apakah itu betul-betul ada, Pak? Ada. Di buku-buku mereka dan bahkan di pondok-pondok mereka. Saya sendiri pernah mengalami. Ketemu salah seorang di antara mereka dalam satu majelis, bukan majelis salim, dalam satu pertemuan begitu. Beberapa orang ngobrol. Datanglah waktu sholat. Kita sholat. Ketika kita ajak dia sholat, selesai itu, dia mengatakan, saya sudah tidak lagi syariat. Saya sudah naik derajatnya sehingga tidak wajib sholat. Kalian kan baru kulit. Kacang apa gitu. Pakai kulit, pakai apa. Saya terbelalak di waktu itu, ternyata dia sufi yang sudah sangat-sangat terlalu. Na'udzubillahi min dzalik. Dia belum waktu itu tingkatan tahun berapa, belum mengatakan saya sudah menyatu dengan Tuhan. Mungkin sekarang sudah. Ya, mungkin. Di waktu itu dia mengatakan nafasku terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat teman. Ya. Setiap saya bernafas, la ilaha illallah. Ketika ditanya tentang dalil, la syai, tidak hafal apapun. Ya, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau didebat, bukan didebat, diterangkan yang hak, enggak mau menerima. Karena dia bukan lagi syariah. Itu wallahu a'lam. Bisawab demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kami menghimbau supaya di malam ini banyak orang di luaran, di jalan, banyak orang. Artinya jangan sampai terjadi di antara kita benturan dengan mereka-mereka. Ya mungkin hura-hura, setengah mabok, naik motor, rong-rong-rong, akhirnya bermasalah. Hati-hati, pulang dengan baik dan tidak usah ikut-ikutan perayaan. Karena itu bukan perayaan Islam. Saya lupa tidak memberikan mukadimah tentang ini. Ya terakhirannya lah. Gitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.